Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Masih kita pada bab innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkata kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah pada siapa yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mengetahui siapa-siapa yang mendapatkan hidayah. Dan diriwayatkan oleh musannif hadis dari Ibn Musayyib dari bapaknya, ketika Abu Talib akan wafat didatangi oleh Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah, dua tokoh musyriki. Kemudian Rasulullah SAW juga datang kepadanya. Rasulullah SAW ingin agar pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan dua orang musyrik tadi menginginkan agar Abu Talib tetap di dalam agama nenek moyangnya. Maka Nabi mengatakan padanya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang aku akan bela engkau nanti yaumul qiyamah. Ternyata dua orang musyrik tadi berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan meninggalkan millahnya Abdul Muttalib, ini agama nenek moyangnya? Fa'ada alaihi an-nabi. Nabi mengulangi lagi, ya ammi, qul la ilaha illallah. Kalimatun uhaju laka biha indallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang akan aku bela engkau dengannya nanti yaumul qiyamah. Dua orang tadi aada, mengulangi lagi, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Sampai pada akhirnya Abu Talib wafat, meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tetap masih di atas agama nenek moyangnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Disebutkan syarahnya di sini. Lama hadarat Abu Talib al-wafah. Kalimat ketika hadir kepada Abu Talib kematian. Maksudnya hadir tanda-tandanya. Sebab kalau sudah datang kematian, enggak bisa diajak bicara. Tetapi yang dimaksud hadarat al-wafah, maksudnya hadarat alamatuha wa muqaddimatuha. Ja'ahu, maka datang Rasulullah SAW. Yuhtamal an yakun al-Musayyib hadara ma'al itsnain. Karena riwayatnya dari Ibn al-Musayyib, maka bisa jadi beliau dari bapaknya dan bapaknya Musayyib hadir di sana. Mengapa? Karena beliau pun Quraisy, orang Quraisy dari Bani Makhzum. Bapaknya Ibn Musayyib, yaitu Musayyib, adalah seorang Quraisy dari Bani Makhzum. Sedangkan yang datang tadi juga Bani Makhzum. Sangat mungkin hadir di kejadian tersebut. Dan waktu itu ketiga-tiganya masih kafir. Abdullah Ibn Abi Umayyah masih musyrik. Demikian pula Abu Jahal musyrik. Yang ketiga Musayyib. Ya ammi, munada mudaf. Dia munada, panggilan, dan dia mudaf. Udifa ila dhamir al-mutakallim. Jadi, wahai pamanku. Ada dhamir al-mutakallim. Yajuzu fihi ithbatul ya'i wa hadfuha. Di dalam bahasa Arab, panggilan seperti ini boleh disebutkan atau ditetapkan ya-nya, boleh pula dihapuskan. Boleh dengan kalimat ya ammi dengan ya. Boleh pula tanpa ya, tetapi dikasrahkan. Ya ammi. Dua-duanya bimakna wahid. Sama maknanya. Hudifatil ya huna. Sedangkan di sini, ya-nya sudah tidak disebut. Tetapi cukup ada tandanya, yaitu kasrah. Wabaqiyatil kasrah. Tersisa kasrah. Dalilan alaiha, sebagai dalil bahwa itu ada ya-nya. Ya ammi, wahai pamanku. قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها. Nabi memerintahkan kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Li'ilmi Abi Talib bima dallat alaih. Karena memang yang tersisa hanya pengucapan. Li'ilmi Abi Talib, karena Abu Talib tahu tentang makna yang dikandungnya. Yaitu nafyi syirk billah. Yaitu menolak segala bentuk kesyirikan pada Allah SWT. Wa ikhlasul ibadati lahu wahdah, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala wahdahu, sendirinya. Itu yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, dan itu dipaham oleh Abu Thalib. Sehingga cukup Nabi menyatakan qul, ucapkan la ilaha illallah, selesai. Adapun mereka-mereka yang belum paham, maka jangan kamu katakan qul la ilaha illallah saja. Jangan hanya qul la ilaha illallah, tetapi fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya ucapkan la ilaha illallah, dan kamu harus tahu apa itu makna la ilaha illallah. Jangan sampai terjadi apa yang pernah terjadi di beberapa masyarakat terdahulu yang da'inya mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mereka semua mengatakan la ilaha illallah dan merasa berhasil. Merasa berhasil dakwahnya. Ternyata mereka-mereka yang rame-rame mengucapkan la ilaha illallah ini masih percaya pada Dewi Sri penunggu padi, masih percaya pada penunggu sungai, penunggu laut, masih percaya dengan kesyirikan ini, kesyirikan itu, masih berbuat segala macam kesyirikan. Limana? Mengapa demikian? Li'annahum la ya'lamuna ma'na la ilaha illallah. Karena mereka tidak mengerti makna la ilaha illallah. Maka para da'i, para du'at ilallah, kalau mengajak mereka, lihat. Apakah mereka orang yang sudah mengerti makna la ilaha illallah atau belum? Kalau mereka orang Arab mengerti makna la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, cukup. Tetapi ketika mereka bukan orang Arab, ajam, enggak mengerti makna tersebut, atau orang Arab tapi enggak paham konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, maka ajak mereka pada dua perkara, pengucapan dan pengertian. Qul la ilaha illallah, dan fa'lam annahu la ilaha illallah, dan ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah wahdahu la syarika lah. Amma Abu Talib alima bima dallat alaih fa amarahu bi an yaqulaha, maka Nabi cukup berkata kepadanya ucapkan la ilaha illallah, dan kamu tahu konsekuensinya. Fa inna man qalaha bi ilmin wa yaqin faqad bari'a min asy-syirki wal musyrikin. Karena siapa yang mengucapkan kalimat tersebut dengan ilmu dan keyakinan, ya disebutkan dua, ilmu dan keyakinan. Setelah qaul ilmu dan keyakinan, maka niscaya dia akan terbebas dari kesyirikan dan juga berlepas diri dari musyrikin. Wa dakhala fil Islam, dan dia masuk ke dalam Islam. Li'annahum ya'lamuna ma dallat 'alaihi, karena mereka sudah memahami makna kalimat la ilaha illallah. Wa fi dhalikal waqt lam yakun bi Makkah illa muslimun wa kafir. Dan saat itu di Mekah tidak ada manusia kecuali dua jenis saja. Muslimun wa kafir. Yang muslim dan yang kafir. Fala yaquluha illa man taraka syirk, maka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali yang sudah masuk Islam dan bergabung bersama muslimin dan meninggalkan kesyirikan. Ini enggak seperti sekarang. Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi berbagai macam keadaan. Ada yang sudah meninggalkan kesyirikan, ada yang belum. Bahkan ada yang belum meninggalkan syirik akbar. Dan ada pula para munafikin. Sedangkan nanti setelah di Madinah baru muncul munafik. Adapun ketika di Mekah yang ada hanya muslim atau kafir. Maka cukup dikatakan, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Cukup. Kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah, kamu golongan kami. Berarti kamu bukan musyrikin. Kamu berlepas diri dari musyrikin. Fala yaquluha illa man taraka syirka wa bari'a minhu. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ketika itu adalah orang muslim, orang yang dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan dan melepas diri dari musyrikin. Walamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ila al-Madinah, setelah Nabi hijrah dan juga para sahabatnya ke Madinah, baru di sana kana fiha al-muslimun al-muwahhidun wal munafiqun alladziina yaquluna bi al-sinatihim wa hum ya'rifuna ma'naha lakin la ya'taqiduna. Ketika di Madinah sudah ada tiga golongan. Golongan pertama muslimun yang muwahhidun. Golongan kedua musyrikin. Ahlul kitab wa ghairihim atau kuffar. Golongan ketiga wal munafiqun alladziina yaquluna bi alsinatihim. Golongan munafiqin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di mulut-mulut mereka. Wa hum ya'rifuna ma'naha, dan mereka tahu maknanya. Tetapi la ya'taqidunahu, tetapi tidak meyakini. Berarti sekarang kita dapatkan yang ketiga. Pertama mengucapkan la ilaha illallah saja, kita katakan butuh pemahaman. Kalau dia seorang yang mengerti bahasa Arab seperti Abu Talib, mengerti makna la ilaha illallah, tidak apa-apa kita katakan ucapkan la ilaha illallah. Tetapi kalau dia tidak mengerti, maka perlu diberi pengertian. Agar dia mengucapkan la ilaha illallah bi'ilmin. Agar dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tahu konsekuensinya apa. Meninggalkan kesyirikan dan beribadah hanya pada Allah. Dan kemudian ternyata kalau sudah muncul munafikin, kita ingatkan. Dan jangan seperti munafikin. Kamu mengucapkan la ilaha illallah dengan paham dan yakin. Harus kamu meyakini. Jangan hanya ucapan di lisan. Paham-paham. Tapi hatinya menolak. Saya tidak yakin. Maka ini munafikin. Qala, selanjutnya dikatakan. Lima fi qulubihim minal adawah. Karena pada musyrikin, pada munafikin ini ada adawah. Ada permusuhan. Wasyak, ada keraguan. Waraib, ada kebimbangan. Fahum ma'al muslimina bidhahiril amal. Dunal batin. Maka mereka bersama kaum muslimin secara zahirnya, badannya di barisan muslimin. Tapi batinnya bukan bersama muslimin. Ini munafikin. Kalau dilihat di mana dia berdiri, berdiri di pihak muslimin. Mengucapkan la ilaha illallah. Yaquluna bi alsinatihim. Tetapi hati mereka bersama musyrikin, bersama kuffar. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah? Idza laqukum qalu amanna. Kalau bertemu kalian mereka berkata amanna, kami beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika bergabung bersama para setan-setan mereka, apakah Yahudi atau musyrikin, maka mereka akan berkata inna ma'akum, kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya main-main. Kami enggak serius. Pura-pura saja masuk Islam. Idza khalu ila syayatinihim, kalau kembali ke setan-setan mereka, qalu, mereka berkata inna ma'akum, kami bersama kalian. Ini munafikin. Ini munafikin. Dan di sana pula ada orang-orang kafir Yahudi ahlul kitab. Wa qad aqarrahum Rasulullah sallam lamma hajara wa wada'ahum bi an la yakhunuh. Di Madinah ada Yahudi. Tapi Nabi membuat ketetapan untuk mereka ketika hijrah ke Madinah. Wa wada'ahum, dan membuat perjanjian dengan mereka agar mereka jangan berkhianat. La yakhunuh, jangan mengkhianati Rasulullah sallam. Wa la yudahiru 'alaihi aduwan, dan jangan mendukung musuh-musuh kaum muslimin. Jangan mendukung musuh-musuh kaum muslimin. Jangan membantu musuh-musuh kaum muslimin. Kama huwa madhkurun fi kutubil hadis wa sir. Sebagaimana tertulis, disebutkan dalam kitab-kitab sirah dan kitab-kitab hadis. Ada perjanjian dengan Yahudi. Qauluhu, ucapan Nabi kepada pamannya setelah mengatakan qul la ilaha illallah, beliau berkata kalimatan. Uhajju laka biha indallah. Apa makna kalimatan? Atau bagaimana i'rabnya? Kata Qurtubi, fahimahullah, bin nasbi, kedudukan i'rabnya mansub. Ma'alamatu nasbihi, al-fathah, zahira, kalimatan. Ala annahu badalun min la ilaha illallah, karena itu adalah badal. Dan badal mengikuti mubdal anhu. Atau badal mengikuti yang dibadalnya. Yang dibadalnya kalimat la ilaha illallah. Fi mahalli nasbin maqulun. Fi mahalli nasbin maqul. Maqul ini maf'ul dari kalimat qul. Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini adalah yang diucapkan maf'ulun. Hanya saja karena dia kalimah. Atau lebih tepatnya jumlah. Karena dia jumlah. Maka tidak disebut dengan mansub, tapi disebut fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin maf'ul. Baik. Atau karena fi'ilnya qul, berarti maqulun. Wa badal min hadhihi al-jumlah juga mansub. Yaitu kalimat kalimah. Kalimatan. Taib wa jazu wa yajuzu raf'u. Kalau yang cetakannya seperti saya, rub'u pakai ba itu keliru. Salah cetak. Wa yajuzu raf'u. Ba-nya diganti dengan fa. Dan boleh juga rafa. Ala annahu khabaru mubtada'in mahdzuf. Kalau rafa marfu', maka i'rabnya berbeda. Dia sebagai khabar dari mubtada' yang tidak tersebut. Tetapi terpahami. Takdirnya, qul la ilaha illallah, hiya kalimatun. Hiya kalimatun. Dia adalah kalimat. Sayyid. Huwa itu adalah mubtadanya, yang tidak tersebut. Hiya maksud saya, karena dia mu'annas. Hiya itu mubtadanya, sedangkan kalimatun adalah khabarnya. Adapun makna sama. Apakah di'irabkan sebagai badal dari la ilaha illallah, mansub, atau di'irabkan dengan rafa' sebagai khabar li mubtada'in mahduf, hiya kalimatun, uhajulaka biha indallah, kedua-duanya tidak berbeda makna, walhamdulillah. Qauluhu, ucapan beliau, uhajju, bitasjid fil jim, huwa bitasjid al-jim. Min al-mahajjah. Dari kata mahajjah. Mahajjah artinya pembelaan. Pembelaan dengan kata-kata. Wafihi. Dan di sini ada faedah. Biasanya kalau wafihi, wafihi, wafihi, itu faedah-faedah. Wafihi dalilun. Ala anna al-amal bil khawatim. Dan ini kita mendapatkan faedah dari kisah ini. Bahwa amalan itu tergantung khawatimnya. Oleh karena itu Nabi berharap. Kalau Abu Talib mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimatun uhajjulaka biha indallah. Atau kalimatan uhajjulaka biha indallah. Artinya kalimat yang aku akan bisa membelamu nanti yaumul qiyamah. Limana? Karena akhir kalimatnya la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia mendapatkan keutamaan. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini dalil ala anna al-amal bil khawatim. Bahwa amalan tergantung khotimahnya. Tergantung penutupnya. Liannahu law qalaha fi tilkal hal. Karena kalau beliau mengucapkannya di saat itu, mu'taqidan ma dallat alaih, dengan meyakini apa yang dimaksud di dalamnya, mutabaqatan secara persis minan nafi wal isbat, memahami dan meyakini penafian dan penetapan, penafian terhadap sesembahan selain Allah dan penetapan hanya khusus untuk Allah, la nafa'athu, niscaya akan bermanfaat buat Abu Talib. Tetapi sayang, dia tidak mengucapkannya sampai matinya. Maka dia mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Dan Allah turunkan ayat tadi. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Artinya engkau, wahai Rasul, bukan yang menakdirkan si fulan dapat hidayah, si fulan tidak. Tapi Allah lah yang menakdirkan si fulan dapat hidayah, si fulan tidak. Adapun engkau mengajak kepada hidayah. Adapun engkau mengajak kepada hidayah terkandung di dalam ayat lain. Yaitu, innaka latahdi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau, wahai Rasul, mengajak kepada hidayah ke jalan yang lurus. Artinya engkau memang mengajak pada jalan yang lurus. Tapi untuk menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Rasulullah SAW hanya beliau saja tidak menentukan, apalagi selain Rasul SAW. Saya ulangi kalimatnya. Kalau Rasul saja tidak menakdirkan dan tidak menentukan si fulan dapat hidayah atau tidak, maka apalagi selain Rasul. Maka dikatakan oleh Allah kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, wa ma 'alaika illa al-balagh al-mubin. Tidaklah atasmu kewajiban kecuali penyampaian. Maka demikian pula para duat, para da'i ilallah. Tujuan kalian adalah menyampaikan ilmu dan mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Titik. Adapun ketentuan di tangan Allah SWT, maka berdoalah kepada Allah semoga mereka dapat hidayah. Kita hanya berusaha. Yang menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu, sudah diriwayatkan ini, atau dalam riwayat ini ada kalimat yang mengisahkan ucapan dua orang kafir. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci? Kalimat raghbah. Ini kalimat yang unik dalam bahasa Arab. Memiliki dua makna yang berlawanan dalam satu kalimat. Kalimat raghiba bisa bermakna cinta, bisa bermakna benci. Atau bisa bermakna suka, bisa bermakna benci. Satu kalimat. Memiliki dua makna yang berlawanan. Dibedakan dengan kata sambungnya. Dibedakan dengan kata sambungnya. Apa kata sambungnya? Kalau kata sambungnya an, artinya benci. Kalau kata sambungnya fi, artinya suka. Ana arghabu fi kada, artinya saya suka. Pada ini, pada itu. Saya suka untuk menjadi ini, suka menjadi itu. Pakai fi. Tapi kalau an, artinya benci. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka sunnahku, maka bukan golonganku. Di sini pakai an atau pakai fi? Pakai an. Kata dua orang musyrik tadi, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci, tidak menyukai agama nenek moyangmu, Abdul Muttalib? Zakarahu al-hujjat al-mal'unah. Dua orang tadi mengingatkan hujjah yang terlaknat. Hujjah mal'unah adalah taklid bapak-bapak dan nenek moyangnya. Itu hujjah yang terlaknat. Karena hujjah yang dipakai oleh seluruh orang-orang musyrikin kufar, musuh-musuh para anbiya. Setiap para nabi mendakwahkan tauhid, selalu dilawan dengan kalimat, tapi bapak-bapak kami, tapi nenek moyang kami, selalu begitu. Tapi dari dulu, nenek moyang kami gak pernah mengetahui yang demikian. Mereka seperti ini, mereka seperti itu. Kami hanya ngikut mereka. Ini hujjatul mal'unah. Hujjatul mal'unah. Allati yahtaju biha al-musyrikuna 'ala al-mursalin. Hujjah mal'unah ini dipakai sebagai hujjah oleh kaum musyrikin sepanjang masa. Ketika menghadapi rasul-rasul Allah yang diutus pada mereka. Qauli Fir'aun li Musa. seperti Fir'aun mengucapkan kepada Musa alaihis salam ketika dikatakan fama rabbukum ya Musa, dijawab dengan bahwa Rabbuna, bahwa Rabb kami adalah yang menciptakan langit dan bumi yang begini dan begini dan begini. Apa jawab Fir'aun? Fama balul qurunil ula, lantas bagaimana generasi-generasi terdahulu, bagaimana nenek moyang kita dulu, bagaimana bapak-bapak kita? Alasan Fir'aun, hujahnya Fir'aun. Demikian pula hujah musyrikin kepada Nabi Syuaib. Demikian pula hujah musyrikin melawan Nabi Hud, Nabi Saleh dan lain-lainnya. Selalu berkata bahwa kami mengikuti nenek moyang kami. Wa qawluhu ta'ala, dan juga seperti yang disebut oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Kata Allah demikianlah, tidaklah kami utus sebelum engkau di satu desa pun seorang pemberi peringatan pun, kecuali selalu tokoh-tokohnya berkata, إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ, kami mendapati nenek moyang kami di atas satu jalan. Ummah bermakna tariq. Hati-hati. Ummah memiliki sekian makna. Ummat bermakna umat seperti yang kalian pahami dalam bahasa Indonesia. Ini umat manusia. Ummah bisa bermakna imam. Seperti ayat, Inna Ibrahim kana ummatan. Imaman. Dan yang ketiga bermakna tariq di sini dalam ayat ini. Inna wajadna aba'ana ala ummatin ay ala tariqin. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Dan Allah sebutkan tidak tentang satu nabi, tapi tentang semua para rasul. Dan Allah tidak berbicara tentang satu umat musyrikin saja, tapi seluruh musyrikin sepanjang masa. Lihat kalimatnya, wa ma wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin. Dua-duanya dengan nakirah yang bermakna am, umum. Tidaklah kami utus dari sebelum engkau wahai Rasul fi qaryatin, di satu desa pun, berarti seluruh desa-desa sejak dulu. Min nadirin, dari seorang nadir pun, ane tidak kami utus seorang rasul pun, kecuali selalu ditentang oleh kaumnya. Mesti qala mutrafuha, mesti tokoh-tokoh mereka akan berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati nenek moyangku di atas satu jalan, dan kami ikut mereka. Subhanallah, sampai hari ini, setiap kita sampaikan tauhid kepada orang-orang yang masih menyembah pohon dan batu, selalu berkata, dari dulu nenek moyang kami seperti ini. Itu jawabannya. Persis seperti umat-umat terdahulu ketika didakwahi oleh para rasul. Termasuk dua orang musyrik ini, yang di samping Abu Talib ketika akan wafatnya, Nabi menyatakan, Qul la ilaha illallah, dua orang musyrik ini berkata, Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi nabi, fa'ada. Nabi mengulangi, dua orang itu pun mengulangi. Fa'adan alaihi nabi, fa'ada dengan alif, alif nain. A'ada, dua orang tadi mengulangi juga. Fihi, di situ ada pelajaran. Ma'rifatuhuma bima'na la ilaha illallah, berarti dua orang musyrik tadi tahu makna la ilaha illallah. Tahu makna la ilaha illallah bertentangan dengan agama nenek moyangnya. Setiap nabi menyatakan qul la ilaha illallah, tapi katakan ucapkan la ilaha illallah. Dua orang musyrik berkata apa? Apakah engkau membenci agama nenek moyangmu? Artinya dia tahu kalimat ini bertentangan dengan ajaran Abdul Muttalib. Yani ajaran syirik. Sahih? Berarti dua orang tadi paham. Kalimat ini akan meninggalkan agama nenek moyangnya. Liannahuma arafa anna Abu Talib law qalaha latabarra'a min millati Abdul Muttalib. Dua orang tadi paham. Kalau Abu Talib mengucapkan kalimat tersebut, berarti dia telah berlepas diri dari agama Abdul Muttalib. Fa inna millata Abdul Muttalib hiya syirik. Karena agamanya Abdul Muttalib adalah kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Wa amma ar-rububiyyah faqad aqarru biha. Adapun rububiyah, mereka menetapkan. Ini musyrikin jahiliyah sudah tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah. Mereka tahu. Tapi ketika beribadah, tidak hanya kepada Allah, mereka beribadah pula pada kuburan, beribadah pula pada pohon keramat, beribadah pula pada batu-batu dan berhala-berhala. Sebagaimana telah lewat dibahas. Waqad qala Abdul Muttalib li Abraha. Buktinya kalau mereka ngerti rububiyah, Abdul Muttalib pernah bertemu Abraha. Abraha yang memimpin pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ditemui oleh Abdul Muttalib, tokoh Arab ketika itu. Tetapi yang ditanyakan bukan masalah apa tujuanmu ke sini, wahai Abraha, bukan. Pertanyaannya, mana unta-untaku? Sehingga Abraha heran-heran. Kamu tokoh Arab, kamu pembesar Arab, kamu menemui kami hanya urusan unta. Dijawab oleh Abdul Muttalib, ana rabbul ibil, karena aku adalah penggembala unta. Ana rabbul ibil. Ammal bait lahu rabbun yamna'uhu mink. Adapun Ka'bah, adapun Baitullah ini, ada Rabbnya sendiri yang akan menghalanginya dari kalian. Ucapan Abdul Muttalib artinya apa? Dia tahu bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Bahwa Allah Rabbul Ka'bah. Allah Rabb semesta alam, dia tahu. Saya hanya penggembala unta. Adapun Ka'bah adalah Baitullah. Allah akan menjaganya dari kalian. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Di sini rububiyah ada padanya. Meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin. Tetapi ketika beribadah, beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Musyrikin. Wa hadhil maqala minhuma inda qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi. Dan ucapan dua orang tadi, atau ucapan dari dua orang tadi, dua orang musyrik, adalah ketika Nabi berkata kepada pamannya, qul la ilaha illallah. Dua orang tadi berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Sebagai apa itu? Istikbaran anil amal bimadluliha. Ucapan tersebut sebagai penentangan. Istikbar, maknanya sombong. Tetapi juga bermakna penentangan. Apa kata Allah tentang musyrikin? Annahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka kalau diucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong, menolak. Kama qala Allah taala anhuma, sebagaimana Allah taala mengatakan tentang kedua orang tersebut dan yang sejenisnya dari kalangan musyrikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Kata Allah, sesungguhnya mereka kalau diucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong dan mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan tuhan-tuhan kami untuk seorang penyair yang gila? Faradda alaihim, maka Allah bantah mereka. Biqaulihi, dengan ucapannya, bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bahkan beliau membawa kebenaran. Ini Rasulullah SAW bukan penyair yang gila, tapi justru seorang rasul yang datang membawa kebenaran dan membenarkan seluruh para rasul. membenarkan seluruh para rasul. Wa ya ahlul kitab, Rasulullah SAW membawa sesuatu yang membenarkan Nabi Musa. Wahai Nasrani, Nabi Muhammad SAW datang membawa sesuatu yang membenarkan Nabi Isa. Wahai pengaku-pengaku pengikut para anbiya, bahwa mereka dalam keadaan dahulu. Barakallahu fikum.